I love Teta Record. I love Panama Via Valen Nirwana Anga. Oh iya pasti Via Valen loh ini atau Nirwana loh ini.